dengan tindeng ting koyo wong sinti. Lemes, aku lemes, awak greges, wajah pucat pancen apes. Rasanya mendengar tanpa oplosan. Bye.